Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab adab at-ta'am. Bab adab at-ta'am. Adab makan. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang adab dari makan. Tasmiyah, akal biyamin, dan juga yang lainnya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, bab adab at-ta'am. Di dalam makan di sana ada adab-adab yang berkaitan tentang makan yang di sana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, tushra'u lil aql at-tasmiyah. Yang pertama, yaitu disyariatkan ketika seorang akan makan dengan tasmiyah, mengucapkan bismillah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah untuk memakan, sebelum makan mengucapkan bismillah. Dan juga memerintahkan untuk memakan dengan tangan kanannya dan makan yang di sekitarnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi SAW telah mengajarkan kepada Umar Nabi Salamah, dan ketika itu umurnya masih kecil. Dengan dalil Nabi mengatakan ya ghulam, menunjukkan bahwa Umar bin Abi Salamah masih dalam keadaan masih kecil. Dan apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Dikatakan oleh para ulama, Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa ijma para ulama tentang disunnahkannya tasmiyah. Dan ijma di sini dikritik oleh sebagian para ulama karena di sana ada yang mengatakan wajib. Mereka yang mengatakan wajib, yang pertama, al-amr, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillah. Dan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, Ibnu Qayyim berpendapat condong dengan pendapat yang wajib, Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Yang kedua, seseorang yang makan yang tidak diiringi dengan bismillah, dia berserikat dengan syaitan. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang menunjukkan perintah yang pertama, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimman yalik. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa wajib, Nabi SAW mengatakan idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, falyaqul bismillah. Bahkan Nabi mengatakan kalau lupa, fa inasiya fi awalihi faqul bismillah ala awalihi wa akhirihi. Bahkan ketika seorang lupa juga Nabi memerintahkan untuk mengucapkan bismillah ala awalihi wa akhirihi. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengatakan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajul baitahu, apabila seorang itu masuk ke rumah kemudian dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan juga ketika akan makan. Ketika masuk rumah aku juga kita akan makan, dia mengucapkan bismillah. Qala syaitan, berkata syaitan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada bermalam untuk kalian dan juga tidak ada makan malam untuk kalian. Kenapa? Karena pemilik rumah telah mengucapkan bismillah ketika akan masuk dan juga bismillah ketika dia akan makan. Sehingga syaitan pun tidak mau ikut berserikat di dalam makan. Kemudian Nabi mengatakan idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, apabila seseorang masuk dan dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, qala syaitan adraktumul mabit, kalian telah mendapatkan tempat untuk bermalam. Fa idza lam yadhkurillah inna ta'amihi, dan apabila tidak menyebutkan nama Allah ketika akan makan, qala syaitan adraktumul mabit wal asya. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan juga makannya, makan malam. Akhrajahu Muslim. Ini juga dalil bagi mereka yang mengatakan wajib dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alai. Yang pertama perintah, yang kedua al-syaitan ikut berserikat. Sehingga kenapa seseorang kadang makan enggak kenyang, makan enggak kenyang? Karena syaitan ikut makan. Adraktumul mabit wal asya. Secara zahir kita tidak melihat mana syaitan enggak ikut makan. Tapi hadis menyebutkan syaitan itu berserikat. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang yang makan dia enggak kenyang-kenyang, bisa saja dia tidak mengucapkan bismillah. Kadang ada orang yang makan lagi, ada temannya ngomong, kamu bismillah enggak? Makan tanpa berhenti. Nah, طيب والاقل باليمين. Yang kedua termasuk dari adab makan itu makan dengan tangan kanan. Wadalil hadis Umar bin Abi Salamah, perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya gulam samillah kul biyaminik, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban makan dengan tangan kanan. Dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang makan dengan tangan kirinya. Bahkan itu termasuk dari tasyabbuh dengan syaitan. dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kul ahadukum bishimalihi, janganlah di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrub bishimalihi, dan juga jangan minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrub bishimalihi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian makan, jangan makan dengan tangan kiri. Dan juga jangan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Sehingga makan dengan tangan kiri fahuwa muharram. Yang pertama, dia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasyabbuh dengan syaitan. Yang ketiga, itu adalah merupakan ciri tanda-tanda orang-orang yang sombong. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika melihat seseorang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan, "Kul bi yamini," makan dengan tangan kanan. Orang tadi mengatakan, "Mastata'tu," saya tidak bisa. Tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian Nabi mengatakan, tidak ada yang menghalangimu kecuali al-kibir, kesombongan. Apa susahnya sih makan dengan tangan kanan? Emang yang dia makan beratnya berapa kilo? Nasi, lain sebagainya. Sehingga orang yang tidak makan dengan tangan kanan, makan dengan kiri, termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang sombong. Nabi mengatakan, tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan. Kemudian dalam hadis sebutkan, orang itu tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Dikarenakan dia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa, berat dia. Nabi sudah menasihati, makanlah dengan tangan kananmu. Dia malah tidak mau, "Mas totok, saya enggak bisa." Kecuali dia enggak punya tangan kanan. Darurat. Kadang orang tangannya buntung misalkan atau dari sini. Tidak bisa dia. Fattakullah mastata'tum. Tidak bisa, yang punya tangan kanan. Tangan kiri. Ada udur. Ini termasuk dari udur. Sedangkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang kanan. Yang kanan itu, tangan kanan itu dipakai dengan sesuatu yang baik-baik. Tangan kiri dipakai untuk sesuatu yang membersihkan kotoran-kotoran. Dengan ini seseorang dilarang memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kotoran. Nah, dengan tangan kanan suatu yang baik-baik, seperti makan, minum, memberi, mengambil, menerima, kemudian memberikan kepada orang yang di sekitar, dahulukan yang kanan. Nah, menulis, kalau bisa dengan tangan kanan. Nah, intinya sesuatu yang baik dengan yang kanan. Masuk ke masjid, seseorang dahulukan kaki yang kanan. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, minas sunnah, "Idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna." Kenapa? Engkau akan masuk tempat ibadah, tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahulukan yang baik dengan yang kanan. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis muttafaqun alaih. Bahwa Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, menyukai yang kanan. Fi tana'ulihi, pakai sendal. Pakai sendal sesuatu yang baik agar seorang terhindar dari sesuatu yang najis. Atau ada paku, atau ada duri. Fitarajulihi, berhias, nyisir kanan dulu, karena itu suatu yang indah. Watuhurihi, dengan bersuci. Bersuci di sini umum berwudu, mandi, atau memandikan mayit, mewudukan mayit, dahulukan yang karena itu semuanya masuk bersuci. Bukan hanya wudu saja, mandi juga sama. Wa fi sya'nihi kulli, dalam setiap keadaan suatu hal yang baik. Sedangkan suatu yang jelek dengan tangan kiri. Ketika membersihkan kotoran. Bahkan ulama khilaf tentang memakai siwak. Ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri. Ada yang mengatakan kanan karena siwak suatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika meninggal, Nabi ingin memakai siwak. Itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kanan. Ada yang mengatakan tangan kiri. Kenapa? Karena itu membersihkan kotoran. Kotoran yang berada dalam mulutnya. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan wa amru fi hadza wasi. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan harus dengan ini atau dengan ini. Allah Ta'ala juga menggunting kuku, ada yang mengatakan kanan, mengatakan kiri. Kanan kenapa? Karena membersih, karena sunnah apa khamsah minal fitrah, di antaranya itu memotong kuku. Ada yang mengatakan tangan kiri, kenapa? Karena membersihkan kotoran yang menempel di sini. Taib. Sehingga makan dengan tangan kanan bahwa wajib. Makan dan minum. Ada orang makan dua-duanya jalan. Ini bakwan, ini cabenya. Begini, cabenya begini. Ini makan dengan tangan kanan dan kiri. Makan simpan dulu, ambil cabenya, makan pakai tangan kanan. Jangan dua seperti ini. Garpu dengan sendok. Jangan gantian seperti ini. Mungkin membantu dengan tangan kiri. Makannya dengan tangan kanan. Ada orang yang garpu, sendok, dua-duanya jalan seperti ini. Atau kata. Ini suatu kesalahan. Atau kadang ada orang yang minum dengan tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan. Ada habis makan begini, mungkin tangannya kotor, ada sambal, ada macam begini. Ambil dengan tangan kiri, didorong dengan tangan kanan seperti ini. Sering lihat, seperti ini. Ini dia minum dengan tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Karena ilmu basyarah yang kontak langsung dekat dengan mulut tangan kirinya. Tapi kan dibantu dengan tangan kanan begini biar nggak kotor. Begini, begini. Itu minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena yang kontak langsung dengan mulut dia adalah tangan kirinya. Pegang dengan tangan kanan. Tangan kiri bisa campur. Sudah. Kenapa? Karena nggak berat. Tidak berat seperti ini. Sehingga Syekh bin Baz mengatakan bahwa orang yang melakukan seperti itu bahkan mengatakan kotori gelas dan jangan kau kotori sunnah. Ini ucapan Syekh bin Baz mengatakan bahwa ketika tangan kita makan dengan tangan kotor segala macam, jangan engkau kotori sunnah dengan tidak mau engkau mengotori gelas, karena gelas nanti juga dicuci. Tangan kotor, nanti gelasnya ikut kotor. Emang minumnya itu dimasukin dulu tangannya ke dalam akhirnya, kan pegang luarnya. Dipegang luarnya. Dan setelah itu dicuci tidak? Dicuci gelasnya. Makan seperti ini, walaupun tangan kamu kotor, banyak sambal lain sebagainya, pegang seperti ini. Jangan kau kotori sunnah. Tidak mau mengotori gelas, tapi mengotori sunnah. Ucapan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada kalanya seseorang membutuhkan dua tangan, itu diperbolehkan. Jaiz. Seperti apa? Minum kuah marak misalkan. Ini besar. Tidak bisa satu tangan, berat. Ambil dengan dua tangan. Minum seperti ini. Bahwa jaiz, diperbolehkan. Ya, kalau emang kecil ininya tuh, mangkok kecil misalkan, ya ambil tangan kanan saja. Sudah, ngapain tangan kiri pegang. Bukan kayak orang Jepang, dua-duanya begini, kecil. Minum seperti ini. Gelasnya kecil, satu minum klop, minumnya begini. Tidak perlu tangan kiri nggak boleh ikut campur, kecuali emang ada besar, besar. Ada besar misalkan minum langsung di situ, Nah, boleh. Karena kalau satu berat dia akan tumpah. Dibantu dengan tangan kiri. Bahwa jais. Kalau kecil ya tangan kanan saja. Jadi pingin minum. Tayyib. Tushrul akal tasmiyah. Tushrul akal at-tasmiyah wal akal bil yamin wa min hafatay at-ta'am, dan juga dari pinggir-pinggir makanan. Disunnahkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Kulu," dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallam utiya bi qas'ah min sarid, ada makanan. Kemudian dikatakan Nabi sallam mengatakan, "Kulu min hawa nibiha, min hawa nibiha, wala takulu min wasatiha." Makanlah yang di sekitarnya dulu, pinggir-pinggirannya. Wala takulu min wasatiha. Janganlah makan dari tengahnya langsung. Apa ilahnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna al-barakah tanzil min wasatiha." Barakah itu turun dari tengah-tengah. Sehingga makan dulu yang pinggirnya, pinggirnya, pinggirnya, kemudian baru yang tengahnya. Jangan langsung tengahnya. Nah, ini termasuk dari adab dan hukumnya sunnah. Makan di pinggir-pinggirnya. Dan sebagian ulama mengatakan makruh memakan langsung dari tengah-tengahnya. Dan ilahnya tadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Innal barakah tanzil min wasatiha." Dikatakan oleh para ulama bahwa seorang apabila makan di sebelah pinggir-pinggirnya, sehingga dia pertama mendapatkan keberkahan, yang kedua kalau tidak habis itu tidak diacak-acak, dia cuma ngambil pinggirannya dulu. Nah, buat temennya misalkan masih ada, masih, kenapa dia belum acak-acak, ini acak-acak tengahnya langsung bolong pinggirannya udah, sehingga ketika belum makan seperti ya tadi. Ini buat nanti atau lebih bersih kalau diberikan kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Kul biyaminik wa kul mimma yalik." Makanlah. Tadi nanti saya akan sebutkan. "Wa min hafati ta'am la min wasatihi," tidak di tengah-tengahnya. "Wa mimma yalihi," dan juga makan yang di sekitarnya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Kul biyaminik wa kul mimma yalik." Samillah, "Kul biyaminik wa kul mimma yalik." Makanlah apa-apa yang berada di pinggirmu. Ini apabila makanan itu makanan yang satu macam. Nah, dan Nabi SAW melarang untuk makan kesana kemari, tangannya itu kesana kemari. Berbeda dengan apabila bermacam-macam boleh. Ambil sana misalkan lauk sana, tempenya sana, sambelnya di situ. Sedangkan apabila satu macam, nah, makan apa yang di sekitarmu. Pertama, dia tidak mengganggu orang lain. Sono. Makanannya sama. Kenapa kamu ngambil ke sana? Kenapa kamu ngambil sini? Dan ini termasuk dari su'ul adab. Jelek akhlak. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk mengambil ke sana kemari. Nah, dia satu macam. berbeda dengan apabila bermacam-macam. Nah. Ya gulam kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tapi sebelum saya masuk, bahwa yang mengatakan wajib makan dengan mengucapkan bismillah di antara juga Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, Adh-Dhahiriyah dan Imam Syaukani fi Nail Autar, dan jumhur berpendapat tasmiyah bahwa sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Yang rajih bahwa wajib. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan wajib dengan illah-illah yang tadi kita sebutkan. Tayyib. Wa yal'aqu asabi'ahu was-sahfah. Dan disunnahkan seseorang untuk menjilati tangannya. Ini hukumnya sunnah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan, dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah makan, la'iqa asabi'ahu as-salas, beliau menjilati tangannya. Ini dalil menunjukkan bahwa menjilati tangannya bahwa sunnah. Bahkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila kalian makan, janganlah kalian bersihkan hatta sampai dia menjilati, yal'aqaha au yul'iquha, dijilati, menjilati atau dijilati oleh orang lain. Nah, siapa yang membersihkan di orang lain? Anak kita misalkan, atau istri. Nah, fawajais sunnah, yal'aqaha au yul'iquha. Anak kita baru makan misalkan, selesai, ambil tangannya sama kalian, jilati tangan dia. Nah, biar dia tahu bahwa itu adalah sunnah. Atau tangan kita misalkan, kalau kita sendiri, kalau belum, biar anak kita yang menjilatinya, yal'aqaha atau yul'iquha, atau bahkan istri. Nah, bahkan dikatakan bahwa yal'aqaha yul'iquha dengan istri termasuk dari keharmonisan keluarga. Ketika makan pun yal'aqahu yal'iquha. Mengamalkan apa yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak wajib tapi mustahab. Dan hikmahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Kalian tidak tahu di mana makanan kalian yang terdapat keberkahan. Bisa saja nasi yang menempel atau makanan yang menempel di tangan kita itu barokahnya di situ. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Naam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi SAW, hadis Jabir, hadis Ibn Abbas, yang hadis Ibn Abbas, idza akala ahadukum ta'aman falyamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iquha. Hadis Ibn Abbas dikeluarkan oleh Muslim. Hadis Jabir bahwa Nabi SAW amara bila'akil asabi was-sahfah, untuk menjilati al-asabi dan juga as-safha. Sahfa ini piring, jana. Kita dibersihkan dari atas, bawah dibersihkan, kemudian dijilati. Ini sunnah. Ilahnya Nabi SAW mengatakan, "Fainakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah." Bisa saja sisa-sisa yang berada di piring itu barokahnya. Atau bisa saja yang di tangan kita itu barokahnya. Sehingga betul-betul bersih. Piringnya bersih. Kemudian tangan kita ikut bersih. Sehingga tidak ada yang badir. Tidak ada yang terbuang. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, walhamdu 'inda al-faraq wad-du'a wa la ya'kul muttaki'an. Walhamdu, dan mengucapkan alhamdulillah ketika sudah selesai. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan atau dia minum minuman, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu semuanya pemberian dari Allah. Walaupun dia berusaha dengan mencari nafkah, kerja, tapi itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk dari tanda syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Habis makan dan juga habis minum, dan kita dapat pahala. Pertama, tiba dengan Nabi SAW. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW ketika keluar keadaan lapar, Abu Bakar keluar, Umar keluar, kemudian ada yang menjamu sahabat Nabi SAW. Ketika sudah dijamu, Nabi SAW mengatakan, kenikmatan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-du'a, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini juga hukumnya sunnah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna al-muslimin. Naam. Qala wa la ya'kul muttaki'an, dan jangan makan dengan muttaki'an. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama, laisa fihi nahi, tidak ada larangan, akan tapi yang ada adalah ikhbar, yaitu hadis Abi Juhaifah inal Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan, amma ana fala akul muttaki'an, sedangkan saya tidak makan dengan muttaki'an. Nah, ini ikhbar. Sedangkan an-nahi, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaih, di sana tidak ada larangan. Walakin awla lijtinab, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaih, akan tapi lebih utama lijtinab. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan ama ana fala aqul muttaqian. Dan Al-Hafidz mengatakan fal awla lijtinab, jauhi. Nah, dan ulama mengatakan dari sifat al-ittika, ini khilaf di antara para ulama tentang sifat al-ittika. Ada yang mengatakan al-julus mutarabbian. Mutarabbian bersila. Kayak gini bersila. Nah, ini yang diterjemah oleh Khattabi. Dia mengatakan ya'tamid min janbi. Dia mengatakan apa? Allah sender ke belakang atau miring sebelah salah satunya. oleh tiga. Yang rajih yaitu walujulus ala jam. Walujulus ala jam. Jam itu miring. Nah, misalkan kalian lagi duduk, kemudian miring begini, miring begini, kemudian makan. Ini ittika. Nah, ini namanya ittika, miring begini nih. Nah, sambil duduk di bawah, misalkan sambil bawah sambil makan, ini ittika. Bahkan disebutkan dari segi kedokteran bahwa ittika di sini, ketika seorang makan masuk makan makanan, nah, ketika dia miring seperti ini, maka pencernaan masuknya itu akan terganggu. Miring seperti ini. Kenapa dia posisinya? Pertama, bukan posisi orang makan, miring begini. Berbeda dengan seorang tegak, duduk seperti ini. Nah, kemudian dia makan, masuk dengan sempurna. Nah, makanannya dari segi kedokteran Allah taala alam. Nah, walaupun di sana tidak ada larangan, kan tapi la ula ijtinab. Nah, makan dengan etika. Intinya masih banyak adab-adab yang berkaitan tentang makan. Nah, nanti kita sebutkan sebagiannya insyaallah. Sudah waktu habis. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.